السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Yang sebelumnya telah kita baca tentang bab hukuman bagi mereka yang berhaka kepada kedua orang tuanya, ancaman untuk disegerakannya azab atau akan disegerakannya azab bagi siapapun yang berhaka kepada orang tuanya. Dan dinukilkan dalam hadis, di antara bentuk durhaka adalah memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua. Bab yang selanjutnya yaitu tentang doa orang tua. Dalam artian mustajabnya doa yang dibacakan oleh kedua orang tua kita, ibu kita atau ayah kita. An Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. Jadi Abu Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'watin." Ada tiga bentuk doa yang sifatnya mustajabatin lahunna. Tiga sifat doa yang kesemuanya sifatnya mustajab, artinya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan akan terkabulkannya tiga bentuk doa berikut ini. Yang pertama, da'watul mazlum, doa yang dipanjatkan, yang disampaikan oleh seseorang yang keadaannya terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa yang dipanjatkan, yang dibaca oleh seorang musafir. Yang ketiga, dan ini merupakan asyahid, wa da'watul walidain, doa yang dibacakan oleh kedua orang tua, ala waladihima, untuk anaknya, doa orang tua kepada anaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang keadaan yang perlu diperhatikan, bahwa doa merupakan bagian ibadah yang agung. Doa merupakan bagian ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pembahasan tauhid, bagaimana tersesatnya segolongan orang karena salah dalam mengarahkan doa, tidak mengetahui fikih doa, tidak mengetahui fikih dalam bagaimana berdoa. Dan tentunya selalu mempelajari tauhid ini akan memperkuat keadaan seorang hamba, dan tentunya akan semakin besar harapan untuk terkabulkannya doa, baik itu doa ibadah ataupun doa yang sifatnya doa masalah. Dan keduanya insyaallah pernah disampaikan tentang pembahasannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tiga bentuk doa yang mustajab, yang akan dikabulkan. Dan ini tentunya satu sisi ada terhiba dan satu sisi ada yang sifatnya terhiba. Yang sifatnya terhiba adalah bagi mereka yang kondisinya masuk dalam sifat yang akan disebutkan ini, hendaknya mereka jangan memutuskan harapan untuk senantiasa berharap kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan kita mengingat fad'uni astajib lakum, dan jika kalian semuanya berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan hanya seseorang yang berada dalam sifat berikut ini, mereka meminta yang terbaik kepada Allah, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna at-tarhib dari sisi mereka yang kondisinya berada dalam sebuah ancaman doa, dari sifat-sifat doa yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang pertama, doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, siapapun mereka. Fajiran kana wa mu'minan, baik dia adalah orang yang beriman kepada Allah atau dia adalah orang yang jahat, doanya akan didengarkan Allah Subhanahu wa taala dalam artian akan dikabulkan. ketika dia dalam keadaan terzalimi. Yang perlu kita ingat, terkabulnya doa dari orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah tidak berarti merupakan tanda kecintaan Allah kepada mereka, tetapi ini merupakan hak atau bagian dari rahmat Allah, bagian dari nikmat Allah kepada hamba-hambanya ini. Dan harus kita ingat, terkabulkannya sebuah harapan yang sifatnya duniawiyah bukan bukti dan bukan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana terkabulkannya harapan dari orang-orang yang kufur kepada Allah sehingga mereka mendapatkan dunia mereka, mendapatkan kekayaan mereka, mendapatkan segenap apa yang mereka inginkan, bahkan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Tapi ingat, ini bukan tanda kecintaan Allah kepada mereka. Karena perlu kita ingat, kalau tanda bukti cinta Allah adalah urusan dunia yang ada pada mereka, keadaan duniawiyah yang ada pada mereka, maka tentunya seorang yang fakir, seorang yang terlunta-lunta, seorang yang miskin, berarti tentunya dia adalah orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walhamdulillah, urusan dunia semata bukan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini diingatkan bahwa orang yang terzalimi doanya mustajab. Orang yang terzalimi. Dan antum perlu mengingat, sifatul zalim yang diarahkan kepada seseorang beraneka ragam, baik yang berkenaan dengan kehormatan, yang berkaitan dengan fisik, dan yang fisik ini mencakup tentunya apa yang ada dalam anggota, seluruh anggota tubuhnya, dan yang berkaitan tentang harta benda yang ada padanya. Kezaliman diarahkan dalam bentuk yang seperti ini, baik yang mengarah kepada kehormatan seseorang, yang kedua yang mengarah kepada fisik seseorang, atau yang mengarah kepada harta benda. Dan apapun bentuknya dari tiga sifat ini, Rasulullah menyatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman apapun bentuknya akan mendatangkan zulumat, kegelapan dan kegelapan yang berlipat, balasan dari para Allah di hari kiamat. Antum mengingat dalam pelajaran yang insya Allah sudah dipaparkan kepada antum, kalau yang berkaitan dengan hakullah, insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Jika yang berkaitan dengan hak Allah, selain daripada kesyirikan ketika orang itu mati, mungkin Allah akan memaafkan, atau mungkin Allah akan mengazab. Sebagaimana Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi yang berkaitan dengan hakul adadi, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan sampai terjadi atas sanksi Allah Subhanahu wa taala. Kelak menyelesaikan urusan antara keduanya dari bentuk kezaliman apapun. Sehingga ketika seorang mengambil sekotor ranting yaitu merupakan hak saudaranya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawabannya. Dan kita mengetahui apa yang dinamakan al-arasat, tempat yang akan dipertemukan antara seorang yang pernah melanggar hak saudaranya. Makanya antum mengingat bagaimana keadaan seseorang yang datang telah pada hari kiamat membawa kebaikan yang begitu banyaknya secara zahir dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, tetapi juga dia telah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dia telah mencerca saudaranya, kehormatannya. Syatama hadza, dia telah mencerca. Wa daraba hadza, dan dalam kondisi dia telah menyakiti saudaranya, menyakiti fisiknya. Wa akhadha mala hadza, atau dia mungkin mengambil bagian harta orang ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Diambil dari para kebaikan-kebaikan dari orang yang berbuat zalim, yang jika tidak mencukupi kebaikan ini untuk menutupi kejahatannya, kezaliman, maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang mazlum ini akan diberikan kepada orang yang zalim. Wa'udzubillahillah. Tidak ada yang ringan ya ikhwatan yang berkaitan dengan sikap merendahkan saudaranya apapun bentuknya. Jangan sangka bahwa pandangan mata ini bisa menyakiti saudaranya. Jangan sangka bahwa senyuman itu tidak bisa menyakiti saudaranya. Dan jangan menyangka gerakan fisik semata juga bisa menyakiti saudaranya. Maka berhati-hatilah, khawatirlah jika orang yang ternyata tersakiti daripada sikap kita, dia mendoakan kejelekan atau mendoakan sesuatu yang tentunya kita khawatir doa itu akan mengenal kita akibat daripada tingkah kita. Makanya kita mengingat usul dalam interaksi yang besar sehingga kita tidak membolehi saudara kita. La dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar. Ini usul interaksi. Kadang-kadang orang menzalimi saudaranya dengan tanpa dia sadari. Dia menzalimi saudaranya dengan tanpa dia sadari. Pola kehidupan kadang-kadang menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia butuhkan dalam keadaan dia tidak sadar atau lupa. Ternyata apa yang dilakukan itu mengganggu dan menzalimi saudaranya. Jangankan sifat zalim, bahkan Rasulullah menyatakan orang yang berada dalam kondisi beribadah kepada Allah, berada di tempat yang paling mulia yaitu Baitullah, dalam keadaan membaca zikir yang paling mulia yaitu mengingat Allah, tetapi dinyatakan oleh Rasulullah ketika seseorang ini mengangkat suaranya sehingga mengganggu saudaranya, Dia dikatakan anak ini sahaja. Berada di rumah Allah dalam keadaan beribadah, berzikir. Tapi tatkala dia mengeraskan bacaannya dan mengganggu saudaranya, dikatakan dia terhanyut di sarangnya. Ini dalam kondisi beribadah, ternyata dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah terbingkai dengan sifat yang mendzalimi saudaranya. Inilah ibadah. Apabila perkara-perkara kita menganggap kadang-kadang itu mubah, memaaf, sesuatu yang tidak sewajarnya kita lakukan dan tidak penting bagi kita, buat apa kita lakukan? Kita khawatir itu akan mendzalimi. Sekalian kita khawatir itu akan mendzalimi saudara kita. Contohnya menaaf. Kita khawatir mungkin ini akan menyakiti saudaranya. Orang sudah memiliki motor bawaan, motor yang baru, yang tidak tahu lagi dengannya, masyaAllah jalannya cepat. Tapi kadang-kadang dia lupa untuk supaya keluar suara itu apa? Suara keras. Dia terasa mantap kalau sekali apa namanya? Apa ini? Tekan keluar suaranya sama, bisa kalahkan suara takut. Dia bangga. Di pagi hari dia keluarkan motornya dengan tanpa sadar, karena yang mungkin masih belum terbangun. Kita ingin sholat subuh, ingin berangkat. Sebagai kemalasan kita apa? Hidupkan motor kita, kemudian kita gas suara yang keras. Subhanallah. Mungkin kita katakan orang yang mendengarkan di balik dinding yang ada di sisa rumah kita mungkin ada marah. Mungkin yang di balik dinding kita memiliki bayi kecil yang masih membutuhkan istirahat. Tapi coba, mungkin dia akan mendoakan doa yang sangat baik. Dari sekali apa yang kalian ada atau yang dilihat pada diri kita, dari suatu yang mungkin sifatnya ringan. Tanpa sadar rumahnya, kalian mengeluarkan motornya, kemudian menyalakan agak jauh dari para rumah yang punya bayi ini. Kemudian dilihat oleh orang yang memiliki rumah ini, yang memiliki bayi itu, kemudian tersentuh dan dia mendoakan bayi ini. Subhanallah. Ini juga hal yang terbaik tentunya. Mendoakan saudaranya dalam keadaan tanpa diminta dan tanpa diketahui. Ini doa dari Allah. Tapi ingat da'watul mazlum. Tidak harus doa dari yang mazlum ini adalah mazlumnya yang besar. Yang dicuri hartanya dengan takaran minimal 2 juta. Oh, kalau 1000 itu tidak mendolimu, serta 1000 tidak mendolimu. Makanya ingat, tiga bentuk kezaliman itu kadang-kadang terjadi dengan tanpa rasanya. Dan ini membutuhkan untuk kita selalu bersifat kepada Allah. Untuk kita meminta ampun kepada Allah dan selalu kita membentengi diri kita. Dan kita membaca Al-Qur'an dan kita selalu mengingatkan. Yang selanjutnya, tentunya kita ingat da'watul mazlum ini 'am. 'Ala man zalamahu wa in kana fajiran. Walaupun orang ini kondisinya adalah orang yang jelek. Dan perlu diingat terkabulkannya satu doa dan harapan bukan sebagai pertanda yang pasti bahwa Allah mencintai hamba-Nya. Ingat. Makanya sekarang banyak juga dari kalangan orang-orang yang melakukan pengobatan secara alternatif. Alternatif ini sebenarnya jalur apa? Alternatif kesyirikan. Orang menyatakan menjuluki sesuatu yang jahat dengan sifat-sifat yang masya Allah saat ini. Dibalikkan riba dibilang bunga. Ini yang sebenarnya apa? Bunga atau riba dikatakan apa? Bunga. kemudian juga bentuk beberapa hal yang lainnya yang subhanallah kadang-kadang disifati dengan sifat-sifat yang tidak sewajarnya, bukan dikatakan para ulama, orang gila dikatakan apa? Para ulama. Sebagian sekarang muncul pengobatan Al-Qur'an ini datang dari para pendeta dengan ada orang yang dalam keadaan tadi yang tidak bisa berjalan, kemudian dituangkan, kemudian keluar dari tempat itu dalam keadaan bisa apa? Dan di antara bentuk tamsiliyah, kristenisasi yang mereka lakukan di tempat-tempat tertentu dalam pengobatan asal dalam bentuk seperti ini. Sekali lagi, ini bukan bukti kebenaran mereka, bukan bukti kebenaran mereka. Yang sifatnya duniawi ini bukan bukti. Sebagaimana dia makan, sebagaimana dia makan atau bisa makan, bisa minum, bisa menghirup nafas atau mungkin lebih kaya daripada kita, itu bukan bukti kecintaan Allah. Yang selanjutnya, wa da'watul musafir, doa yang dipanjatkan oleh seorang yang musafir apapun safarnya selain mati. Maksudnya mati. Masih hidup. Da'watul musafir, doa yang dipanjatkan oleh seorang musafir. Safar ini dengan syarat yang sifatnya safar jaiz. Secara umum terbagi dua safar, yaitu safar yang sifatnya mubah, yang kedua sifat atau safar yang sifatnya haram. Safar yang sifatnya haram tidak masuk dalam kriteria terkabulkannya doa atau mustajabnya doa orang ini. Itu dia safar ingin melakukan atau ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi safar yang diinginkan dia adalah safar yang sifatnya jaiz. Selama dia dalam bentuk atau dalam kondisi sebagai seorang musafir, safar itu beraneka ragam bentuknya. Secara umum ini terbagi dua, ada yang mubah, ada yang haram. Yang mubah di sana ada sifatnya wajib. Apa safar yang sifatnya wajib? Haji. Umrah, umrah yang wajib. Ini sifatnya wajib. Ada juga safar yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya mustahabbah atau tatawwu. Itu orang yang pergi ingin berangkat umrah, ingin silaturahmi untuk kedua orang tua, ingin menjenguk saudaranya. Ini tatawwu dan ini juga mustahabbah. Ada safar yang sifatnya mubah. Dari Jakarta ke Surabaya untuk berdagang. Asalnya apa? Asalnya mubah. Sifatnya mubah artinya asal. Dan setiap kondisi memiliki akan. Setiap kondisi memiliki akan. Kemudian dalam bentuk safar itu, baik yang wajib atau yang tertentu, ada yang atau yang mubah, itu dalam kondisi safarul jaddah atau safarul jaddah atau safarul nazil. Artinya kondisinya berada di tengah perjalanan, yaitu menempuh perjalanan, atau sabar dalam keadaan dia sudah sampai pada tempatnya. Seorang musafir ada dua bentuk. Baik itu yang wajib, yang mutawwa atau yang mubah. Ada dua kondisi bagi musafir itu. Kondisi itu dia di tengah perjalanan dan dia memiliki ahkam. Keterkaitannya dengan ahkam. Bagaimana sholatnya, apa yang afdal? Jamak atau tidak? Qasar atau tidak? Ini sabarul jahd, di tengah perjalanan. Antum sedang naik motor menuju dari Jakarta, katakan ke Cirebon, di tengah perjalanan berhenti ketika ingin sholat, mana yang afdal? Ini jahat karena dia dalam safar yang tentunya di tengah perjalanan. Sehingga di sini berlaku hukum tentunya fadail, sebagaimana katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu. Diriwayatkan di dalam sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk dilakukan rukhsah-rukhsah yang Allah berikan sebagaimana Allah mencintai ketika dilakukan perkara-perkara yang wajib. Ini perlu dilihat mana safar dipilah oleh para ulama. Nah, safar yang jahat dia tidak yang melihat dan memperhatikan hal yang seperti ini. Kemudian yang sudah nazir, yang sudah sampai, dia sudah tinggal di tempat saudaranya, di kawannya, atau di hotel. Sampingnya ada masjid. Mana yang afdal? Kesemuanya ada di sini. Ada yang afdal, ada yang boleh. Tetapi ini semuanya sifat secara umum adalah mereka musafir. Dan doa mereka mustajab. Doa mereka mustajab. Doa mereka sekali lagi mustajab. Dan juga ada safar yang sifatnya haram, yaitu ketika orang akan melakukan syirikan atau akan melakukan mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Bahkan ada safar atau rehat atau siyah yang bid'ah. Dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, safar atau rehla yang bid'ah yaitu siyahatu as-sufiyah, yaitu keluarnya sebagian orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah, dinamakan menglang. Ini datang Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang tidak pernah ada. Bagaimana menglang? Pokoknya kamu keluar, kamu akan dapat keimanan. Kamu keluar, kamu akan dapat apa? Keimanan. Itu sudah ada. Dinukil kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wasafaru bid'ah. Safarnya apa hukumnya? Bid'ah. Ada yang mubah. Ada yang mubah dalam artian betul-betul mubah. Sama sekali. Yaitu orang, kalau yang contoh mudahnya dari berdagang atau urusan-urusan yang berkaitan dengan pekerjaannya, artinya lain. Dan kekuatan doa tentunya bagi seorang musafir juga beraneka ragam kekuatannya. Karena semakin dia mengalami kesulitan dalam safar, tentunya doanya akan semakin didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan yang semakin dia rasakan. Makanya ikhwati fillah, orang yang akan berangkat safar, ingat, ini mungkin perlu kita tes sekarang. Doa besar. Doa besar. Satu-satunya maskapai penerbangan di seluruh dunia yang ada doa safarnya itu Surya. Bukan transfer yang lain, tetapi kita melihat sunnah yang tidak Pilotnya langsung memulai bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutannya doa sama. Maafkan antum belum apa? Ah, antum ya, doa sama. Pertama antum, nah, doa sama. Belum. Ah, antum doa sama. Belum apa? Pernah sama tak? Waktu lama, entah apa. Ah, di belakang. Doa siapa? Mawardi. Doa siapa? Musafir pergantian ke Surabaya. Kami barang bumbunya. Apa doa ini? Ayah, doa siapa? Ini penting. Bagaimana kita harus saja? Ah. Coba angkatan ini, hafal doa sama. Baik, yang hafal semuanya angkatan, yang hafal semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, adalah sunnah. Penghidup dan pengibar apa? Sunnah. Doa sunnah yang besar apa? Yang hafal gimana ya, Mohon? Pertemuan yang akan setelah. Iya. Kalau berkurang majlisnya malu. Jangan berkurang. Doa besar. Coba baca sekali lagi. Antum. Doa besar. Terus, terus, terus. Belum selesai. Kalau di pelajaran itu pelajaran TK, ya, masih ingat ya? Baik. Jangan-jangan doa selesai makan belum masuk. Apa doa selesai makan ini? Masya Allah. Warahmatullahi. Khairan Masya Allah. Hafalkan. Gimana doa ya, Tuhan? Foto. Kalau silahkan. Warahmatullahi. Dimulai dengan pertama Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkharana hadha. Belum. Di antaranya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha. Terus baik. Berarti teman-teman kayaknya apa? Hafalan doa sabar yang panjang. Yang panjang. Karena saya kita sabar. Sehingga doa sabar itu Masya Allah. Antum dalam doa usah kalau ada tauhid. Perlu kiranya kita sampaikan penjabaran para ulama tentang doa musafir dari sisi tauhid. Doa yang sangat, doa yang sangat sampai ditutup dengan subhanallah, dengan penutup yang Masya Allah sangat indah. Baik, Insya Allah berarti pertama yang dilakukan setoran doa. Sapa yang ingin sholat. Kalau saya wajib dan khawatir majlisnya berkurang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.